Kok kenapa bukan pantatnya yang dibasuh? Materinya kan ibadah mahdhah. Ini tidak dalam arti kata bersuci dari hadas, bukan bersuci dari najasa. Baik, sekarang kita akan membahas masalah wudu. Kita mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau hendak melakukan sholat, maka basuhlah atau usaplah atau cucilah wajahmu dan tanganmu sampai apa namanya siku. Ila akhir ayat. Wajhukum dan ka'bain. Kemudian ayat yang lain, hadis maksudnya bukan ayat. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakbalu Allahu salatan bi ghairi tahurin wa la sadaqatan min dhulul. Allah tidak akan menerima salat tanpa tahur. Tahur di sini adalah tanpa berwudu atau mandi, artinya dia junub. Karena sama dengan Allah tidak akan menerima sedekah dari harta hasil tipu daya. Jadi yang namanya orang korupsi kemudian uangnya disedekahkan sebagai hadiah sebagai hasil budaya, itu tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Yang namanya air kotor, yang namanya kotoran tidak bisa dibersihkan dengan memenggal sebagai beberapa kotoran. Yang namanya air comberan tidak bisa menjadi suci setelah dibuang sebagian daripada comberannya. Jadi orang yang sholat tanpa melakukan wudhu sama dengan orang yang bersedekah dari harta yang tidak halal. Jadi yang namanya korupsi kemudian untuk membersihkan hartanya, memperoleh orang, haji orang, bangun masjid, bangun musola, itu tidak akan mensucikan harta, tidak akan membuat apa yang dilakukan itu akhirnya menjadi halal. Baik, nah sekarang dalam wudhu ini ada beberapa silang pendapat yang menurut kita itu kelihatannya biasa kita lakukan. Cuma kalau kita perhatikan seperti yang saya ceritakan, di mana kita akan banyak menemui orang beribadah dengan cara yang sangat berbeda dan variasinya cukup banyak. Itu kira-kira di mana? Di mana? Kita akan melihat tata cara orang yang beribadah dengan varian perbedaan yang cukup banyak. Maka kita selama ini menganggap wudhu kita itu paling benar. Kalau kita nanti ke Mekah naik haji atau umroh, kita akan melihat orang wudhu dengan berbagai macam cara, orang sholat dengan berbagai macam cara yang ini. Maka dibutuhkan sebuah ilmu yang akan membuat kita itu menjadi ahli. Ya. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat yang nanti akan kita sama-sama kaji bukan untuk menjadikan kita itu bingung, tapi membuka wacana kita bahwa di sana itu banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat dalam urusan yang kelihatannya sepele. Contohnya, mohon maaf saya lupa bawa kacamata. Dalam bab wudhu, ini kebetulan yang menjadi rujukan saya itu adalah stres berapa? Bahwa di dalam waktu itu saya kebetulan menggunakan rujukannya ini adalah kitab Hidayatul Mustahid wa Nihayatul Muhtasib. Kebetulan saya bawa ringkasannya ini biar mempermudah. Ini adalah kitab yang dikarang oleh Ibn Rushd atau kalau kita kenal dengan nama Averroes. Dia adalah seorang filsuf tapi juga dia seorang qadhi waktu zaman kekhalifahan Islam di Spanyol. Jadi dia adalah orang Spanyol. Ya, orang Andalus Ibn Rushd. Kitab ini usianya sudah 1000 tahun. Dan ini kitab yang sangat fenomenal. ya, karena tidak ada masalah fikih yang tidak dibahas secara detail. Menurut Imam Ibnu Rusy dikatakan bahwa dalam urusan wudu di sana ada 12 masalah yang biasanya menjadi titik perbedaan pendapat. Yang pertama adalah al-masalatul ula min ash-shurut. Itu masalah pertama adalah dari syaratnya saja ulama berbeda pendapat. Orang berbeda pendapat. Ikhtilafa ulama al-a'dhar hal ini syartun min shihhatil wudu' am la. Ini. Jadi yang pertama kali yang menjadi titik perbedaan pendapat adalah niat wudu. Niat itu menjadi bagian daripada syarat atau tidak? Niat itu kan macam-macam. Niat juga ada yang bertalafut, ada yang dalam hati. Tapi niat itu perlu atau tidak? Ya. Misalnya kalau niat yang sering kita bacakan, nama itu berdoa, ya, ini hanya tidak asbab, faktornya tidak ada. Itu yang biasa saya bacakan. Ba'da ittifaqin ma ashrat bi niyyah kal ibadah fi qawli ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa niat itu merupakan syarat daripada wudu itu berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Sesungguhnya mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahu ad-din. Untuk beribadah dengan ikhlas. Kemudian dipertegas dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Bahwa sesungguhnya setiap amal perbuatan itu harus diiringi dengan niat. Padahal kafariyul ila padahal kafariyul minhu ila an hasyartu wa huwa madhab Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Bidawud wada'ud wa bitawud. Jadi yang mengatakan bahwa niat itu merupakan syarat daripada wudu adalah madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Wada'ud wa bitawud ukhra ila annaha laysat syarat wa huwa madhhab Abu Hanifah wa Thawri. Jadi kalau Imam Syafi'i dengan Imam Malik mengatakan bahwa niat wudu itu adalah bagian daripada syarat. Sementara Imam Abu Hanifah dengan Sofyan Tsauri mengatakan bahwa yang namanya niat dalam wudu bukan bagian daripada syarat. Jadi boleh niat, boleh tidak. Jadi kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah, orang kalau tidak niat dalam wudu sah. Tapi kalau menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, niat dalam wudu hukumnya syarat. Dan kalau misalnya kita tidak niat dalam wudu, wudu kita akan tidak sah atau batal. Nah, ini kadang-kadang tuh suka diributkan, ya, tapi kamu lihat dalam wudu. Oh enggak, kenapa? Nah, ini kalau orang tidak mengerti kedudukan hukum, maka yang ada itu cuma benar sah, salah. Nah, apa yang menyebabkan Imam Malik dengan Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya niat itu adalah syarat? Dan apa yang menyebabkan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa niat itu juga bukan dari bagian daripada syarat? Wasabu ikhtilafihim taraddudul qudu baina yakuna ibadatan mahdha ta'ni ghayra ma'qulati ma'na wa inna ma yuqsar biha al-qurbat faqat kas-salati wa ghayriha wa baina yakuna ibadatu ghayra ma'qulati ma'na bi wasl najasa fa innahum yakhtalifuna an al-ibadatu al-mahdha muftaqiratun ila niyyah. Jadi ini terkait dengan perbedaan pemahaman kepada kedudukan wudu itu sendiri. Yang pertama adalah orang atau pihak yang mengatakan bahwa wudu itu adalah ibadah ghairu ma'qulatil ma'na, artinya ibadah mahdhah. Jadi yang namanya ibadah mahdhah itu bisa dikategorikan karena sering dilakukan, maka tidak perlu pakai niat. Dikatakan bahwa yang namanya wudu itu adalah ibadah ghairu ma'qulatil ma'na, dan di sini dikatakan muftaqiratun ila niat. Muftaqirat artinya fakir, artinya tidak memerlukan niat. Wal ibadatul mafhumah fil ma'na ghairu muftaqiratin ila niat. Wal wudu fihi syibhun min al ibadatain. ولذلك وقع الخلاف وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة. Sehingga bagi yang mengatakan bahwa wudu itu tidak perlu niat itu karena itu adalah ibadah ghairu ma'qulatil ma'na. Sementara ibadah ma'qulatil ma'na, mohon maaf. Ini kebalikan. Jadi dikatakan ibadah ghairu ma'qulatil ma'na itu adalah wajib niat. Sementara kalau wudu dikategorikan sebagai ibadah di mana di dalamnya unsur nazofah, nazofah itu ada unsur pembersihan, maka tidak perlu niat. Ya. Jadi ibadah mahdoh itu memerlukan niat. Ibadah ghairu maqulatil ma'na itu memerlukan niat. Sementara yang namanya ibadah ghairu ibadah maqulatil ma'na itu tidak memerlukan niat. Maka Imam Abu Hanifah mengkategorikan wudu itu memiliki dua kedudukan. Pertama sebagai ibadah ghairu ma'qulatil ma'na, yang kedua sebagai nadhofah, sebagai pembersih. Maka dia tidak mensyaratkan niat karena di sana ada unsur pembersihan. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mensyaratkan niat karena yang namanya wudu benar-benar ibadah mahdhah atau ibadah ghairu ma'qulatil ma'na. Bapak-bapak nampak sampai di sini? Jadi seperti ya, salat itu salah satu syaratnya adalah niat. Niat salat yang jadi persoalan, ada yang niat di dalam hati, ada yang niat dengan tawakkul. Kenapa salat itu wajib niat? Karena sholat itu merupakan ibadah ghairu ma'qulatil ma'na, itu adalah ibadah mahdhah. Jadi yang mengkategorikan wudu itu sebagai ibadah mahdhah, ibadah ghairu ma'qulatil ma'na, maka tetap wajib niat. Tapi karena wudu memiliki unsur pembersihan, maka Imam Abu Hanifah dengan Imam Al-Tawri mengkategorikan wudu itu termasuk adalah ibadah ma'qulatil ma'na yang tidak memerlukan niat. Jadi dalam urusan niat itu ulama berbeda pendapat. Jadi enggak usah diributin. Orang pakai niat dengan tidak pakai niat. Kok kenapa mereka berbeda pendapat? Itu manusiawi. Dan kedua-duanya juga orang ahli. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, kok mereka berbeda pendapat? Orang pintar aja berbeda pendapat. Apalagi orang yang tidak pintar. Jadi kalau misalnya dikatakan perbedaan pendapat itu tidak boleh ada, salah. Orang pintar aja berbeda pendapat. Semakin pintar orang, biasanya pendapat yang berbeda makin banyak. Semakin pintar orang. Jadi kalau misalnya ada upaya untuk meniadakan perbedaan pendapat, berarti orang tersebut mengarahkan ibadah kita kepada ibadah taklim utama. Itu pembolongan. Ya. Meniadakan perbedaan pendapat itu sebuah kebodohan. Jadi ibadah itu tidak mungkin terhindar dari perbedaan pendapat. Cuma yang jadi persoalan adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan itu yang selalu saya katakan. Kemudian yang berikutnya, nah, jadi menyikapi nah sekarang bagaimana kita menyikapi dua perbedaan pendapat ini? Jadi terus kembalikan kepada masing-masing. Kita ini mau mengkategorikan wudu itu mau dimasukkan ke dalam kategori ibadah mahdhah yang ghairu ma'qulatil ma'na, atau mau dikatakan sebagai ibadah ma'qulatil ma'na, ibadah yang masuk akal karena di dalam diri di sana ada unsur pembersihan. Ini pilihan bagi kita yang mau mengatakan wudhu itu juga bagian daripada pembersihan. Maka menurut Imam Abu Hanifah tidak perlu niat. Jadi kita paham sampai di situ. Kita di sini sepakat pakai niat atau tidak? Ya? Ada nggak yang pemahamannya kita nggak pakai niat? Atau setiap wudu nggak pakai niat? Niat. Ya? Ada bapak yang nggak pakai niat? Ibu pakai niat? Nggak pakai niat? Tidak apa-apa. Ketahuan kan? Sesaib pakai niat. Saya pakai niat. Bapak tidak pakai niat. Selama ini kalau kita tidak tahu ilmunya, yang ada gontok-gontokan, yang ada itu salah, yang ada saya benar, apa gitu. Tapi setelah kita memahami perbedaannya di situ, Pak. Ini perbedaan sudut pandang. Karena di dalam wudu ada unsur pembersihan. Itu alasannya kenapa Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan niat dalam wudu. Merdeka, Pak. Islam itu tidak ada berharus, tidak ada apa namanya pemaksaan. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Man syaa'a falyu'min, man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir juga silakan kafir, terserah. Toh sudah ada rule-nya kan? Kalau situ beriman masuk surga, kalau situ mau kafir masuk neraka. Kita pilih aja. Agama Islam itu agama yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada orang memaksakan kehendak, nah berarti dia sudah tidak menyalahi kodrat agama Islam itu sendiri. Nah, kalau hafid, apa orang yang memaksa harus dihindari dari ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah al-masalah kedua, masalah yang kedua. Ikhtilaf al-fuqaha fi ghusliyah qabla idkhaliha fi ina'il wudu. Persoalan yang kedua, ini mohon maaf, ini kebetulan buku ini ditulis pada zaman yang keran itu belum banyak. Kebanyakan orang berwudu dengan menggunakan baskom, ina. Ya. Sebelum saya lebih jauh seperti itu, Pak. Yang namanya dua kullah, syarat wudu itu dua kullah. Bapak tahu dua kullah harus di mana? Nggak tahu. Dua kullah itu minimal. Itu kurang lebih 1 liter. Yang namanya buat mandi junub itu 5 liter 1 jerigen. Jadi pada zaman dulu para sahabat itu yang namanya wudu itu tidak pernah air itu lebih daripada 1 liter. Di padang pasir yang namanya air itu luar biasa. Makanya di Saudi itu asal-asal paling pintar kalau melihat zaman Indonesia. Itu boros air, kalau untuk itu benar-benar sampai sebadan-badan itu basah. Benar, orang Arab itu kalau udah melihat. Makanya kenapa perbekalan Indonesia itu mahal di Mekah itu. Karena boros air, yang namanya air di Mekah itu kan gak pakai keran, pakai ledak, Pak. Yang namanya gedung itu airnya di drop pakai tangki. Maka perdokan orang Indonesia itu sengaja dibikin mahal karena boros air. Nyuci pagi, nyuci sore, mandi sehari, 2 kali, 3 kali, kadang-kadang. Orang Arab masih bisa 3 hari sekali. Nah, jadi itu tabiat kita. Padahal Rasulullah sendiri bilang bahwa seandainya di depan rumahmu pun mengalir sungai yang sangat deras dan dalam, tetap engkau berwudu tidak lebih daripada 2 kullah. Jadi jangan tentang banyak air terus kita buang. Jadi pendidikan, Pak. Kita kadang-kadang tidak memaknai agama seperti itu. Mentang-mentang kita banyak air, mentang-mentang empangnya gede, ya, sungainya gede. Wah, kalau yang namanya wudu borosnya diambil. Dan itu bawa sampai kuat. Padahal kita mengajarkan, Rasulullah mengajarkan, seandainya rumahmu, tempat tinggalmu atau kampung mau wudu di depan sungai yang sangat dalam dan deras sekalipun, tetap kamu harus berhemat, kan? Akhirnya, ini pendidikan hidup. Seandainya anak kamu berlimpah sekalipun, engkau tidak boleh boros. Jadi, mohon maaf. Ini adalah tabiat orang yang boros air wudhu, dia juga memiliki tabiat boros dalam urusan harta. Saya nggak tahu ini berbanding lurus atau tidak. Ya silakan buktikan sendiri aja. Ya, jadi termasuk orang yang boros dalam wudhu. Kira-kira kita dalam urusan harta boros atau tidak? Ya, mudah-mudahan tidak. Itu sebuah analogi yang bisa dibuktikan benar atau tidaknya. Nah, yang pertama adalah Para ulama berbeda pendapat tentang perlu tidaknya mencuci tangan dulu sebelum tangan itu dipakai untuk membasuh. Bapak termasuk yang cuci tangan dulu? Ada nggak yang tidak cuci tangan dulu? Langsung dipakai kumur-kumur, langsung dipakai untuk membasuh muka. Nah, ini ada dua sikap. Ada yang soalnya apa? Perintahnya faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa arjulakum ila al-ka'bain. Kan perintahnya itu adalah muka, rambut, telinga, tangan, dan kaki. Itu yang harus dibasuh. Tapi yang namanya telapak tangan atau tangan yang dipakai untuk membasuh, tidak ada perintah untuk dibasuh. Tapi ini berdasarkan pengamatan para sahabat kepada apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bakaul ila annahu min sunanil wudu bi itlaq wa in tayammana taharatul yad wa huwa mashhurun madhhab Malik wa Syafi'i. Pendapat yang pertama bahwa mencuci tangan itu sifatnya sunnah secara mutlak. Ya. Wa in tayammana taharatul yad, jadi sifatnya sunnah kalau kita yakin tangan kita bersih. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi Imam Malik dengan Imam Syafi'i mengatakan kalau kita yakin tangan kita ini bersih, maka mencuci tangan hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau kita ya yakin. Wa qila innahu mustahabun lisyah fi taharati yadihi wa huwa aidan marwiyun an Malik. Sebagian pendapat Imam Malik, sebagian pengikut Imam Malik, ada yang mengatakan bahwa mencuci tangan itu sifatnya mustahab. Mustahab itu dianjurkan. Sunnah dengan dianjurkan beda. Kalau sunnah itu masih pilihan, tapi kalau mustahab sebaiknya dilakukan, walaupun tidak sampai derajat wajib bagi orang-orang yang ragu. Misalnya bapak atau ibu nggak ingat tadi habis ngapain sebelum mau wudhu. Nah, maka kalau kita ragu, menurut sebagian kalangan yang mengikuti mazhab Imam Malik, mencuci tangan sebelum wudhu sifatnya mustahab. Mustahab itu artinya sangat disukai dan dianjurkan. Wa qila inna ghusl al-yadi wajib ala al-mutanabbi ala al-muttabi min an-nawm. Wabidi kawalan Dawud wa ashabu. Kemudian satu pendapat lagi, ini pendapat yang berikutnya, bahwa mencuci tangan hukumnya wajib sebelum wudu bagi orang-orang yang baru bangun tidur. Wafat rokokahu bena naumil laili wa naumil nahar. Akan tetapi di antara orang yang mewajibkan membasuh tangan bagi orang yang baru bangun tidur pun ada dua pendapat, yaitu antara tidur malam dengan tidur siang. Ya, ternyata urusan begini, ternyata urusan wudu, urusan basuh tangan aja ulama itu macam-macam pendapatnya. Jadi jangan jangan pendek. Ada yang mengatakan sunnah. Jadi pertama, pendapat pertama kita balik dengan Imam Syafi'i, hukumnya sunnah kalau kita yakin bersih. Ya. Sebagian Imam Malik, hukumnya mustahab kalau kita ragu. Dianjurkan ini. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa hukumnya wajib bagi orang yang bangun tidur. Ada lagi yang mengatakan bahwa hukumnya wajib bagi yang bangun tidur malam. Siang tidak. Wafar wafamun beda naumil laili wa naumil nahar. bagi orang yang tidur malam saja. Jadi kalau tidur siang itu enggak. Nah, nanti kita jawab sebabnya ini kenapa? Kok mewajibkan tidur malam aja tapi tidur siangnya enggak? Wabihi pola atas. Jadi yang terakhir itu yang mengatakan demikian adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Fatah suluh idarika arba akhwalin. Qawlun innahu sunnatun diitlaq, wa qawlun innahu istihbabun nisyak, wa qawlun innahu wajibun ala muntabi minan naw, wa qawlun innahu wajib ala muntabi minan naw min lain guna naw min nahar. Jadi itu sebuah kesimpulan saja, berarti di sana ada empat pendapat. Pertama, hukumnya sunnah bagi yang yakin tangannya bersih. Yang kedua, hukumnya mustahab bagi yang ragu. Dan yang ketiga, hukumnya wajib bagi yang bangun tidur, seluruh tidur. Ini yang ketiganya seluruh tidur. Mau tidur malam, mau tidur siang, tetap wajib. Nah, pendapat yang keempat, hanya bagi yang tidur malam saja. Yang tidur siang enggak wajib. Siapa bukan? Ini ada empat pendapat. Ini urusan cuci tangan. Wastabaqu bi annahum dzalika ikhtilafuhum fi maqbuli tsabit min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha al-ina fa inna ahadukum la yadri ayna bata yadahu. Perbedaan pendapatnya ini karena pemahaman mereka yang berbeda kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, jika seandainya salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka hendaknya sebelum dia memasukkan tangannya, ke dalam baskom untuk wudu, dia cuci tangan dulu. Jadi ngambil sebagian air untuk cuci tangan dulu. Fa inna ahadukum la yadri ayna bada yadruhu. Karena sesungguhnya kita ini tidak tahu waktu kita tidur itu tangannya jalan kemana. Jadi kenapa? Kenapa mencuci tangan itu hukumnya dikatakan wajib bagi yang tidur? Kita kan nggak tahu pak. Emang bapak yakin tangannya itu begini atau sidapok? Itu kan nggak kemana-mana. Ngeroboh sana sendiri sih nggak mungkin ngeroboh kemana? Kan bisa aja kan kita nggak sadar gitu kan di luar sadar. Kopibak riwayat dan riwayat yang lain dilengkapi dengan paliyat silhat salatan, hendaknya dicuci 3 kali. Ya, jadi hadisnya ini ada 2 matan yang berbeda, bukan berbeda. Ada 2 matan, yang satu dilengkapi dengan salatan paliyat silhat salatan, yang satu enggak. Jadi ada yang mengatakan cuci tangan tidak disebutkan berapa kali, kemudian ada yang mengatakan dicuci 3 kali. Nah, kemudian waman fahima min hadzal min lafzil bayat naumul lail aw jaba dzalika min naumil lail faqat. Nah, yang jadi persoalan itu begini. Idza ada kata-kata bata yaminu fa inna ahadukum la yadri ayna bata yanu. Bata itu artinya berdiam atau bermalam. Bata yaminu baita artinya tidur, maksudnya tidur ya. Yang namanya baik itu kan kamar atau rumah. Bata yang itu artinya tidur. Nah, ini tergantung pemahaman kita kepada makna tidur. Wa man fahima min hadza min lafdhil bayat naumul lail aw jabalika min naumil lail. Kalau misalnya kita memahami yang namanya tidur itu adalah tidur malam, maka yang diwajibkan untuk membasuh tangan ketika bangun tidur itu hanya ketika bangun tidur malam. Wa man lam yafhamu dzalika wa innama fahima minhu annahu faqat aw jaba dzalika 'ala man istayqadha minan nawmi naharan aw lailan. Akan tetapi kalau misalnya kita memahami makna tidur itu baik dikatakan tidur malam maupun tidur siang, maka tetap diwajibkan untuk membasuh tangan walaupun tidurnya itu tidur siap. Wa man ra'a anna baina hadhihi ziyadati wal ayati ta'aruzan idza kana dhahiral ayati al maqsudah min hasri qurudil wudu kana qadul jami baina huma ida yahruj al aqli ala dhahiril alladhi huwa al-wudu ila al-hadhi. Maka seandainya orang mengatakan bahwa yang namanya tambahan ini tidak sifatnya itu merupakan bukan bertolak belakang, tidak terkait dengan perintah diwajibkannya wudhu. Perintah yang diwajibkan itu kan cuma muka, rambut, tangan dengan kaki. Maka kalau misalnya orang memahaminya ini hanya merupakan tambahan, maka dia meyakini bahwa yang namanya cuci tangan itu sifatnya adalah narkun. Narkun itu adalah sunnah, bukan hal yang wajib. Jadi ini kembali kepada pemahaman bahasa, Pak. Muhammad, ini saya menulis sesuatu. Ini merupakan sebuah pemahaman bahasa antara makna tidur. Nah sekarang masing-masing dari kita pun memiliki pemahaman yang berbeda tentang tidur. Yang namanya naum, yang namanya naum itu artinya tidur. Dalam bahasa Arab itu tidur itu memiliki kalimat yang tidak tunggal. Naumun itu artinya tidur. Tapi bahasa yang itu bayatun juga artinya tidur. Nah cuma orang banyak yang mengartikan bayatun atau bahasa yang itu bayatan itu artinya adalah tidur malam. Tapi kalau yang namanya naum itu artinya tidur. Baik tidur malam maupun tidur siang dikatakan naum. Cuma yang jadi persoalan adalah hadis ini kalimat yang digunakan adalah bahasa yabi. Sehingga bagi orang yang sifatnya itu sangat letterless, ya, maka dia menafsirkan bahwa yang namanya tidur yang dimaksud oleh hadis ini adalah tidur mana. Maka bagi orang yang melihat hadis secara letterless begitu. Orang hadisnya juga bahasa yang itu artinya adalah tidur malam, berarti tidur siang mau berapa jam aja, mau ngapain aja, tidak wajib membasuh tangan. Jadi yang diwajibkan membasuh tangan itu hanya waktu tidur malam. Sekali lagi ini adalah sebuah pilihan yang diakibatkan dari pemahaman bahasa yang berbeda. Kemudian ada juga yang melihat fenomena membasuh tangan sebelum wudu ini ada dua pendapat. Ini yang dibahas, yang dibicarakan, apakah kesucian airnya atau kesucian tangannya. Jadi para ulama juga melihat fenomena mencuci tangan ini dilihat dari dua sudut pandang. Apakah dari kesucian air atau dari kebersihan tangan yang harus bersih. Jadi jangan sampai ketika tangan masuk kemudian air menjadi kotor karena tangannya kotor. Apakah tangannya harus disucikan atau air yang harus disucikan. Jadi orang itu melihatnya dari dua sudut pandang yang berbeda. Apakah yang dibahas dalam hal ini adalah airnya atau tangannya. Ini baru dalam urusan mencuci tangan, ulama saja berbeda pendapat. Jadi kalau misalnya dalam sholat kita melihat orang berbeda, dalam ibadah-ibadah yang lain orang berbeda, itu sangat wajar. Setiap gerakan wudhu pun berbeda. Bisa enggak? Contohnya adalah gini. Contohnya adalah dalam urusan tangan. Faksiru ya yulidah kudil idakum tebilan faksiru kujuhakum wa'idiyakum ilal marawakir. Nah, kata-kata ilal marawakir, ila sampai itu pun memiliki makna yang berbeda. Sampai itu apakah artinya melingkupi yang disebut atau sampai itu artinya adalah sampai di titik itu. Ilal marofik sampai persendian. Nah, sampai persendian itu apakah persendiannya juga masuk atau di batas persendian? Ini saja berbeda dari urusan bahasa. Misalnya saya katakanlah minta tolong saya sakit. Coba tolong jalan ke sana sampai ke pintu. Pasti antara pemahaman ke pintu, ini kan ilal marofik. Tolong jangan sampai ke pintu. Pemahaman saya sampai ke pintu dengan pemahaman Ustaz Syahid sampai ke pintu masih berbeda. Apakah sampai di depan pintu? Apakah sampai di depan pintu dan nempel? Apakah sampai di tengah-tengah pintu? Jadi kata-kata ilah itu mengandung makna harus menjadi bagian daripada itu atau hanya sebatas di bawah, hanya sebatas batas. Mirpak itu hanya pergelangan. Jadi Bapak nanti jangan kaget kalau misalnya ada orang yang berwudu tidak sampai melewati ini, ya. Karena bagi yang berwudu tidak sampai melewati ini, maka dia memahami secara bahasa yang namanya ilal marafid itu artinya adalah sampai batas saja, tidak include, tidak memasukkan bagian daripada persendian. Coba wudu kita gimana? Bapak sampai di mana? Persendiannya ikut nggak? Ikut. Ada yang persendiannya nggak ikut? Nggak ikut. Nah. Alhamdulillah, kita ini memiliki contoh yang berbeda betul. Bapak yang memahami wudu tidak sampai sikut, ini berarti memahami yang namanya ilah itu tidak include persendian. Tapi Pak Kui, dia memahaminya include. Berarti ketika saya misalnya minta tolong, Pak tolong Pak, jalan sampai ke pintu Pak, pasti berbeda. Pak Dwi ketika saya suruh jalan sampai ke pintu, dia pasti mungkin melewati pintu atau minimal di tengah-tengah pintu. Tapi ketika saya minta tolong Bapak, Pak Indra, mungkin Pak tolong Pak sampai ke pintu Pak, sampai di depan pintu, ya di depan pintu Pak harus nempel. Nah, jadi ini sekarang mana yang benar, mana yang salah? Semuanya benar. Karena semuanya memiliki kaidah-kaidah penafsiran yang memiliki nilai kebenaran. Karena apa? Ini masalah pemahaman bahasa, Pak. Makanya nanti dalam kitab ini selalu dikembalikan kepada mafhumul Arab, kalamul Arab. Jadi yang namanya pembicaraan atau bahasa orang-orang Arab itu ditafsirkan secara berbeda-beda. Itu baru ilal marok. Belum lagi yang namanya biru usikum. Wah, itu nanti kita bahas tadi. Apakah kata-kata bi itu seperempat, sepertiga, dua per tiga, lewat separoh, atau semua? Itu beda-beda. Masing-masing kaum, masing-masing kabilah, masing-masing kelompok berbeda-beda pendapatnya. Jadi ada orang yang jangan-jangan kalau dia sementara kita kalau dia cek. Ada juga ya. Ya, gini doang. Karena jambulnya harus pakai jeli kan. Gini doang. Terus ada yang kebetulan memang kegerahan. Ya. Terus ke dalam Roma itu panas gitu kan, muter seharian. Pas giliran wudu dibanjur semua. Kenapa? Emang sunahnya gitu? Enggak juga sih, biar adem. Tapi ada yang memaknai dengan biru musikum itu adalah seluruh kepala. Ada yang memaknai bi itu separoh, ada yang memaknai bi itu tiga per empat, ada yang memaknai sepertiga, ada yang memaknai seperempat. Beda-beda. Bapak, kepalanya segimana, Pak? Dikit aja kan? Kita cair segimana? Semua? Nah, ya. Beda. Nanti ada juga kata-kata bi itu apakah dimulai dari belakang atau dari depan? Beda maknanya. Iya. Sedai dari mana? Dari belakang atau depan? Dari belakang kan? Dari depan dulu. Ada yang memaknai bi itu dari yang belakang dulu, baru ke depan. Ada. Ada yang memaknai dari depan. Inilah kira-kira fenomena pemahaman wudu yang ternyata setelah kita dalami betul-betul. Setiap ulama itu berbeda pendapat hampir dalam setiap item ibadah. Jadi dalam wudu saja gerakan itu menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Ini tujuannya membuat kita lebih arif, membuat kita itu lebih dewasa dalam menyikapi setiap perbedaan. Nanti akan kita bahas insya Allah di jalan yang depan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.